Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita tentang tafsir surat Al-Maidah, dan kita sekarang masuk pada ayat yang ke-46 dan seterusnya insyaallah taala. Saya bacakan ayatnya, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel, dengan Nabi Isa putra Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang di mana Nabi Isa membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu dari kitab Taurat, ya. Wa atainahul Injil, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil. Fihi hudaw wa nur, dalam Injil tersebut ada petunjuk dan ada cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan kitab Injil tersebut membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wa hudan, dan ada petunjuk. Wa mawa'idhatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qaffayna ala atharihim. Kami iringkan pada mengikuti setelah nabi-nabi Israel, yaitu kami iringkan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam setelah, ya, nabi-nabi Bani Israel. Jadi sebelumnya Allah menyebutkan pada sebelumnya tentang nabi-nabi Bani Israel, ya, tentang mereka yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu, tentang Taurat, di mana yang berhukum dengan Taurat adalah nabi-nabi Bani Israel. Setelah itu Allah bilang wa qaffayna ala atharihim, kemudian kami iringkan melalui athar mereka. Athar itu maksudnya setelah mereka, Nabi Isa bin Maryam. Hum di sini ala athari maksudnya adalah nabi-nabi Bani Israel. Israel yang berhukum dengan Taurat. Berhukum dengan Taurat. Kemudian qaffayna ini dari dalam bahasa Arab sebagaimana penjelasan Tahir bin Asyur, dari al-qafa, ya. Al-qafa itu zahar, itu maksudnya punggung belakang atau punggung belakang. Jadi seakan-akan Nabi Isa alaihissalam mengikuti mereka. Jadi mereka sudah di depan, Nabi Isa ngikut dari belakang. Itu maksudnya qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Kami menjadikan Nabi Isa bin Maryam mengikuti nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan ini isyarat bahwasanya Nabi Isa adalah, ya, Nabi Isa mengikuti nabi-nabi Bani Israel, menunjukkan, ya, Nabi Isa adalah nabi terakhir. Adalah nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Ya, karena kalau dia bukan yang terakhir, dia tidak dikatakan mengikuti belakang mereka, karena berarti dia juga akan diikuti oleh Nabi Bani Israel setelah dia. Tapi karena Allah menyebutkan dia yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, mengikuti belakang mereka, menunjukkan dialah nabi terakhir dari Bani Israel. Tentunya setelah Nabi Isa alaihissalam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi, bukan dari Bani Israel tapi dari bangsa Arab, ya. Ini maksud dari ayat ini. Kemudian kami iringkan setelah nabi-nabi tersebut Isa bin Maryam. Allah nisbahkan kepada ibunya Isa bin Maryam karena dua sebab, ya. Pertama, ia tidak punya anak, tidak punya ayah. Yang kedua, untuk membantah kaum Nasara yang menuduhnya anak zina, ya, karena kita tahu Maryam dituduh Maryam binti Imran dituduh berzina dengan seorang laki sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam sebagaimana pendapat orang-orang Yahudi. Namun Allah bantah, Allah mengatakan Isa bin Maryam seandainya dia punya ayah akan dinisbahkan kepada ayahnya, ya. Oleh karenanya diambil hukum dari permasalahan ini Syaikh Utsaimin mengambil faedah, ya. Faedah kalau seorang tidak punya ayah maka dinisbahkan kepada anaknya, kepada ibunya, dinisbahkan kepada ibunya. Jika terjadi perzinahan, ya, jika terjadi perzinahan, lalu lahir seorang anak, maka ada dua kondisi, ada dua kondisi. Yang pertama, jika wanita yang dizinai atau yang berzina ternyata punya firas, itu punya suami. Ya, seorang laki-laki punya istri, istri tersebut berzina dengan laki-laki lain, akhirnya mengandung dan punya anak. Bagaimana status anak tersebut? Anak tersebut dinisbahkan kepada sang suami, bukan kepada bapak zinanya. Maka dalam masalah ini anak dinisbahkan kepada bapak atau kepada suami wanita tersebut, kepada suami tersebut, bukan kepada bapak zinanya, bapak biologis. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, al-walad lil-firash, ya, walil-akhir al-hajar. Ini hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, anak disandarkan kepada suami, suami perempuan tersebut. Adapun bagi lelaki pezina dia cuma dapat batu, artinya tidak dapat apa-apa. Dan ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap Nabi menghukum perempuan itu kalau punya anak dan dia punya suami maka tetap dinisbahkan kepada suami meskipun mukanya beda. Meskipun ini hukum Islam seperti ini. Yang jadi permasalahan bagaimana kalau wanita tersebut tidak punya suami? Jika wanita tersebut tidak punya suami. Ya, lantas lelaki pezina atau bapak biologisnya mengaku itu adalah anaknya, Apakah dinisbahkan kepadanya? Dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat, ya. Pendapat pertama, pendapat sebagian salaf, pendapat Hasan al-Basri, kemudian pendapat Hasan al-Basri, Muhammad bin Yasar, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Muhammad bin Sirin, dan diikuti oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kondisi demikian, anak boleh dinisbahkan kepada bapak zina. Anak boleh dinisbahkan kepada bapak zina. Kenapa? Apa bedanya dengan ini? Kalau ini ada yang ada aturannya, ya. Sementara wanita ini dia tidak punya firas, itu dia tidak punya suami. Dia tidak punya suami, yaitu mungkin wanita remaja kemudian berzina dengan lelaki remaja, kemudian akhirnya dia ngaku itu adalah anak saya, maka ya ini dicambuk, ya, lelakinya dicambuk, perempuan dicambuk karena telah berzina, tapi anaknya dinisbahkan kepada dia karena memang secara biologis adalah anaknya. Beda dengan kasus ini. Kalau ini kasus ini ada munazir, yaitu ada lelaki yang mengatakan itu anak saya karena itu anak istri saya, kamu tidak boleh, ya. Sudah, dalam kasus yang pertama ada suaminya dan suaminya mengaku itu anak saya, maka dihukum kepada anaknya. Kasus ini bisa berubah, kasus yang pertama ini Ini tidak berlaku lil walad lil firas wal akhir al hajar. Ini tidak berlaku hukum ini jika suami dari wanita ini menolak, dia mengatakan itu bukan anak saya. Kemudian mereka mengadakan mula'anah, saling melana di antara mereka sebagaimana Allah sebutkan di awal surat An-Nur, kemudian akhirnya dipisahkan. Ketika dipisahkan meskipun anak tersebut lahir ketika sang istri masih menjadi status istrinya, tapi sang suami mengatakan ini bukan anak saya. Ketika dia menuduh ini bukan anak dia, maka ini anak zina, terjadi mula'anah. Akhirnya anak tersebut tidak dinisbahkan kepada sang suami karena terjadi mula'anah. Tapi kalau tidak terjadi mula'anah, tidak saling mula'anat, kemudian sang istri tetap bersama sang suami, sementara anak itu adalah hasil zina, tetap anak itu dinisbahkan kepada suaminya. Anak itu dinisbahkan kepada suaminya. Jadi ini ada hukum syariat seperti itu. Kecuali tadi kalau dia tolak, ini bukan anak saya, maka harus diceraikan, dan anak tersebut tidak dinisbahkan kepada siapa-siapa. Adapun kalau suami seorang wanita tidak punya suami, maka dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh dinisbahkan kepada bapak zinanya. Pendapat jumhur ulama yang kedua, jumhur mayoritas tetap tidak boleh, boleh dinisbahkan kepada bapak zinanya. Bapak zinanya, tetapi dinisbahkan kepada ibunya. Kepada ibunya, ya. Ya, ini sekedar faedah berkaitan dengan ini. Jadi kalau ada khilaf di kalangan ulama dalam hal ini, intinya jumhur ulama berpendapat jika ada anak zina, maka tidak boleh dinisbahkan kepada bapak biologisnya, ya. Dinisbahkan kepada ibunya, kalau seandainya ibunya tidak punya suami, menisbahkan kepada ibunya, ya. Tapi kalau ibunya punya suami, ibunya ternyata berzina dengan laki-laki lain, dinisbahkan kepada suami ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Wa qafaina ala athirin bi Isa bin Maryam. Kami sertakan mengiringkan para anbiya dengan nabi terakhir dari Bani Israel, Nabi Isa bin Maryam, musaddiqan, yang membenarkan, yang membenarkan. Ini irobnya adalah hal. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, hal. Adapun sahibul halnya adalah ini. Isa ini sahibul hal. Kenapa saya jelaskan, nanti akan ada penekanan yang lain, ya. Ini hal. Ini hal, ya. Sahibul halnya Nabi Isa bin Maryam. Tapi setelah itu kata Allah, musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Nabi Isa membenarkan, membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya, Taurat yang turun sebelumnya, sebelum beliau. Baik. Setelah itu Allah berfirman, wa atainahul Injil. Kami berikan kepada dia Injil. Ya. Kami berikan kepada Nabi Isa, ini Isa adalah kitab Injil. Yang kitab Injil dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan cahaya. Kemudian musaddiqan, yang membenarkan. Apa yang membenarkan Taurat? Membenarkan Taurat. Baik. Perhatikan di sini, untuk yang ini musaddiqan ini hal, tetapi sahibul halnya Injil. Sahibul hal. Sahibul halnya adalah Injil, bukan Nabi Isa. Jadi hal kembali kepada sahibul hal. Yaitu maksudnya kitab Injil membenarkan Taurat. Kalau ini sebelumnya Nabi Isa membenarkan Taurat. Apa bedanya antara ini dengan ini? Jelas berbeda. Kalau ini Allah menyebutkan Nabi Isa membenarkan Taurat. Kalau ini Injil membenarkan Taurat. Nabi Isa membenarkan Taurat, pembenarannya dengan menjalankan hukum, mempraktekkan pembenaran Nabi Isa. Nabi Isa kepada Taurat dengan mempraktekkan hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat. Adapun pembenaran Injil kepada Taurat, ya. Pembenaran Injil, Injil kepada Taurat, ya, dengan membenarkan hukum-hukumnya, membenarkan hukum-hukumnya. Ini dijelaskan oleh Thahir bin Asyur dalam tafsirnya, perbedaan antara dua hal ini ya. Akan tetapi bukan berarti Injil sama persis dengan Taurat, tidak. Injil ada perbedaan dengan Taurat. Injil memansuhkan sebagian hukum Taurat, ya. Ingat, Injil memansuhkan sebagian hukum Taurat. Makanya dalam Al-Qur'an Nabi Isa berkata, Allah menukil perkataan Nabi Isa berkata, "Wali uhilla lakum," dalam surat Al-Imran, "wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Kata Nabi Isa, untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian. Aku ini datang untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Ini di antara hal yang membuat orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa seakan-akan mengotak-ngatik Taurat. Padahal mereka selama ini Taurat, setelah Nabi Musa alaihissalam berjalan para nabi-nabi Bani Israel yang begitu banyak, tidak ada yang pernah mengotak-ngatik isi Taurat. Datang Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan hukum yang di mana ada memansuhkan sebagian hukum-hukum Taurat. Meskipun Nabi Isa membenarkan Taurat, Injil membenarkan Taurat, tapi ada memansuhkan sebagian hukum Taurat ini yang menjadikan orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Isa atau tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahudan wa mau'izatan muttaqin, dan dalam Taurat ada hudan, ada mau'izatan, dalam Injil ada petunjuk, ada mau'izah, dan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Tolong dihapus. Setelah itu Allah berfirman, "Waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fih." Kata Allah berfirman, maka hendaknya ahlul injil, yaitu orang-orang Nasara, berhukum bima anzalallahu fih, dengan hukum Allah yang ada dalam injil tersebut. "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Jadi ini berlaku pada setiap hukum. Yang tidak berhukum dengan Taurat di zaman Yahudi, maka dia termasuk orang fasik. Yang tidak berhukum dengan Injil di zaman Nabi Isa, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Adapun firman Allah, "Waliyahkum ahlul Injil bima anzalallahu fi," hendaknya ahlul Injil itu kaum Nasara berhukum dengan hukum yang ada dalam Injil. Apa maksudnya? Apakah Injil masih benar sekarang? Ya, saya jelaskan sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyahkum ahlul Injil bima anzalallahu fi." Perhatikan, hendaknya ahlul Injil, hendaknya Nasara berhukum dengan apa yang Allah turunkan di Injil. Di Injil. Baik. Apakah maksudnya Allah mengakui Injil sekarang? Apakah ini jadi pertanyaan? Apakah Injil masih benar? Masih benar? Sehingga kaum Nasara disuruh berhukum dengan Injil? Jawabannya, ayat ini berkaitan dengan Injil di zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa, yaitu sebelum datang Rasulullah SAW. Adapun setelah datang Nabi SAW, maka seluruhnya mansukh, baik Taurat maupun Injil, maka kembali kepada hukum Al-Qur'an. Jadi ayat ini maksudnya setelah Allah memuji Injil, ya, "Wa atainahul Injil, ya, fi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa hudaw mau'izatan lil muttaqin." Kemudian Allah berkata, "Waliyahkum ahlul Injil," yaitu seakan-akan Allah berkata, "Kami turunkan Injil kepada Nabi Isa, wahai kaum Nasara, maka hendaknya kaum Nasara berhukum dengan Injil." Allah bercerita tentang masa lalu. Di zaman mereka harusnya berhukum dengan Injil, tapi ternyata mereka tidak berhukum dengan Injil. Di antaranya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka tidak berhukum dengan Injil dalam segala hal. Di antaranya mereka tidak beriman, di antaranya mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal di Injil Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Injil, ya. Tapi mereka tidak beriman, ya. Kita tahu sekarang Injil pun sudah mengalami banyak perubahan sebagaimana pernah saya bahas pada pembahasan tersendiri. Yang jelas maksudnya sekarang ada Injil cuma 4, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya. Ya. Ini di antara Injil-Injil yang ada, ya. Tetapi Injil-Injil tersebut bukan Injil Nabi Isa alaihissalam, ya. Bukan Injil Nabi Isa alaihissalam. Dan sana ada Injil-Injil yang lain yang tidak diterima oleh Injil, mungkin lebih dari 10, ya, tidak diterima oleh pihak gereja. Di antaranya Injil Barnabas, Injil yang lainnya, mereka hanya menerima Injil tersebut, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Matius, ya, itu Injil Lukas yang mereka terima, yang sekarang ada dalam Bible. Itu pun butuh pembahasan yang banyak, ya. Tapi intinya Injil Isa alaihissalam tidak ada sekarang di depan mata kita, tidak ada, dan tidak ada di hadapan mereka. Tidak ada Injil Isa yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada. Yang ada adalah orang-orang ini, Matius, Lukas, Yohanes dan Markus, mereka menulis tentang Nabi Isa, ya, tentang Nabi Isa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang fasik, ya. Baik Yahudi tidak berhukum dengan Taurat adalah fasik, Nasara tidak berhukum dengan Injil adalah fasik. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab." Yang di mana Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil, bahwasanya benar kitab-kitab tersebut benar pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Suhuf Ibrahim, ya, suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Al-Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi muhaiminan alaih, wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih maksudnya Al-Qur'an adalah memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumlah engkau wahai Muhammad di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka sehingga kau terpalingkan dari apa yang kebenaran telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, masing-masing kami telah menjadikan bagi masing-masing umat syariat dan jalan, ya. Walau syaa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima ataakum. Tapi Allah menguji kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk lawan kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, sungguhnya kepada Allah tempat kembali kalian seluruhnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan selama di dunia. Tapi kita masuk pada ayat ke-48. Kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami turunkan Al-Quran kepada engkau. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang kitab-kitab sebelumnya, Allah puji kitab-kitab sebelumnya, Taurat, ada Hudan, ada Nur, Allah puji juga Injil, Allah mengatakan Hudan wa Nur, ada petunjuk, ada mau'izah, ya, Allah puji kitab-kitab sebelumnya. Setelah itu Allah puji Al-Quran. Allah puji Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, kami turunkan kepada engkau Al-Quran dengan kebenaran. Fungsi Al-Quran tersebut, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ya. Perhatikan sini, fungsi Al-Kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ini dua fungsi Al-Qur'an. Fungsi Al-Quran ada dua. Ini. Yang pertama adalah musaddiqan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi benar bahwasanya Taurat pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran membenarkan, Allah tidak mengingkari. Ya. Al-Quran tidak mengatakan yang benar Muhammad saja, yang lain dulu salah, tidak. Al-Quran membenarkan. Kemudian Suhuf Ibrahim, bahkan Al-Quran sebutkan. Tapi fungsi yang kedua, muhaiminan alaih, yaitu pemutus, ya. Pemutus hukum. Ya. Jadi muhaiminan, Ibn Katsir mengatakan maknanya datang dalam sebagian salaf tiga makna. Dia mengatakan amin, yaitu apa namanya kepercayaan. Ya. Kemudian namanya syahidan, menjadi saksi bagi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian pendapat yang ketiga dari sebagian salaf yaitu hakim menjadi hakim. Hakim bagi kitab-kitab sebelumnya, kepercayaan bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ini semua maknanya mirip-mirip, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Intinya Al-Quran itu, ya, sebagai penentu, muhaimin sebagai penentu, ya, dan memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karenanya Al-Quran kalau kita lihat cukup lengkap, lebih lengkap daripada Taurat, lebih lengkap daripada Injil. Ya. Al-Quran 6200 ayat lengkap, dengan apalagi dengan tafsirnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kita sekarang, kalau sekarang tidak perlu lagi kepada kitab-kitab sebelumnya, tidak perlu kepada Taurat, tidak perlu kepada Injil. Ya. Al-Quran sudah cukup. Makanya ketika Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran dari kitab-kitab sebelumnya, maka Rasulullah tegur. Amutahawikuna anta ya Ibn al-Khattab, kau ragu bimbang wahai Ibn al-Khattab. Nabi tidak suka, ya. Kata Nabi, "Law kana Musa hayyan ma wasi'a al-ittiba'i." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan ikut aku. Jadi, intinya Al-Qur'an sudah cukup, tidak perlu kepada kitab-kitab sebelumnya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Setelah itu Allah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Kata Allah, berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Berhukumlah, ya, di antara mereka, di antara orang Yahudi. Mereka maksudnya orang-orang Yahudi, Bani Israel, dengan apa yang Allah turunkan. Allah turunkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Ya, nafsu-nafsu mereka, sehingga engkau meninggalkan hak yang ada padamu. Hak yang ada padamu. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya orang-orang Yahudi dahulu, mereka datang kepada Nabi minta dihukum. Mereka, "Ya Muhammad, berilah hukum di antara kami. Kami punya masalah, berilah hukum di antara kami." Seakan-akan kalau kita lihat orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah minta dihukum, seakan-akan mereka ini menghormati Nabi. Perhatikan, seakan-akan mereka menghormati Nabi. Seakan-akan mereka memuliakan Nabi SAW. Dan ini bahaya. Ya, karena orang datang kepada kita berarti apa? Berarti kan dia hormati kita, maunya mengambil hukum kita. Tapi ingat, Yahudi suka membohong, suka berdusta, dan Allah sudah sebutkan sebelumnya. Saya katakan seakan-akan Yahudi, ya, seakan-akan Yahudi menghormati Nabi, menghormati dan memuliakan Nabi, sehingga mereka datang kepada Nabi. Tapi Allah ingatkan, ingatkan Nabi akan sifat buruk mereka. Bahwasanya mereka itu punya hawa nafsu. Mereka akan datang, mereka pandai ngomong. Mereka akan ngomong-ngomong pada Nabi dengan kata-kata yang baik, khawatir jangan sampai Nabi meninggalkan al-haq. Jangan sampai Nabi meninggalkan al-haq. Nabi harus tetap tegar menggunakan al-haq dalam menghukum mereka, meskipun mereka orang Yahudi. Oleh karenanya kalau ada orang Yahudi datang kepada Nabi SAW ingin berhukum, maka tetap pakai hukum Al-Quran. Tidak boleh pakai Taurat, tidak boleh pakai Injil. Meskipun mereka mengatakan, ya Muhammad kita ingin berhukum dengan Taurat, tapi kau yang menentukan. Tidak boleh, kata Allah. Fahkum bima anzal bainahum bima anzalallah. Harus dengan Al-Quran. Ini semakin menguatkan bahwasanya ketika Al-Quran datang, Taurat dan Injil tidak berlaku lagi dalam syariat Islam, tidak berlaku lagi, dan Nabi tetap menghukumi orang Yahudi dengan Al-Quran. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu mereka, karena mereka pandai ngomong orang Yahudi. Nanti ngomong, kemudian ngomong, akhirnya khawatir Nabi kebawa, akhirnya meninggalkan sebagian kebenaran gara-gara pandai ngomongnya Yahudi, maka Nabi ingat, Allah ingatkan Nabi akan hal tersebut. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma ataakum. Ya. Fastabiqul khairat. Perhatikan di sini Allah mengatakan, kami jadikan bagi masing-masing umat kami jadikan ya syariat dan jalan. Jadi masing-masing punya spesial ya. Para anbiya mereka berbeda-beda syariatnya. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'u allat atau ikhwatun li allat." Abuna wahid ummahatuna syatta. Kami kata para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami para nabi, kami adalah saudara-saudara seibu. Bapak kami satu ibu kan berbeda-beda." Kata para ulama, seluruh ahli hadis dalam tafsir mereka mengatakan, dalam buku-buku penjelasan hadis mereka mengatakan maksudnya seluruh nabi berdakwah tentang tauhid. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda. Makanya antara nabi satu dengan nabi yang lain bisa jadi berubah syariatnya. Mungkin nabi sebelumnya haram, nabi sekarang halal. Bisa jadi rasul sebelumnya halal, rasul sekarang haram. Contohnya Nabi Musa alaihissalam sebelumnya ada sebagian yang haram, di zaman Nabi Isa dihalalkan. Ya, jadi berbeda-beda masing-masing syariat dan jalannya, ya. Ya, berbeda-beda tapi mereka semua bersatu dalam tauhid, ya. Makanya setelah itu Allah mengatakan, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan kalian umat yang satu. Kalau Allah mau, Allah menjadikan kalian umat satu, yaitu syariatnya satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi, ya, saya catat aja biar enggak lupa. Kalau Allah berkehendak, Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu. Kata Ibnu Katsir maksudnya apa? Maksudnya satu syariat. Sudah enggak ada namanya Yahudi, enggak ada Nasara, semuanya satu syariat, nabinya satu, semuanya satu. Tapi Allah tidak. Allah sengaja membeda-bedakan. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah menguji kalian pada syariat kalian. Ya, masing-masing ada ujiannya. Orang-orang Yahudi mereka diuji dengan Taurat mereka. Orang Yahudi diuji dengan Taurat mereka. Orang-orang Nasara diuji dengan Injil mereka, karena ada hukum-hukum yang harus mereka jalankan. Islam, orang Islam kita diuji dengan Al-Quran. Liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji apa yang Allah berikan kepada kita. Diberi nikmat, Al-Quran nikmat, tapi ada ujian di dalamnya. Yang harus kita pelajari, yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Sama umat-umat terdahulu juga, Yahudi, Bani Israel diuji dengan Taurat, kaum Nasara diuji dengan Injil. Maka setelah itu Allah berkata, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ya, dalam kebajikan. ya. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kenapa? Karena kalian akan kembali kepada Allah. Ila Allahi marji'ukum jami'an, tempat kalian kembali semuanya kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan, ya. Karena kalian semua akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan mengabarkan kepada kalian Makanya ikhwan, kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Nanti kalau kita meninggal, kita dibangkitkan, Allah akan kabarkan apa yang kalian perlombakan, kemudian apa yang kalian perselisihkan, Allah akan jelaskan seluruhnya pada hari yang sangat dahsyat itu, pada hari kiamat, ya. Jadi ini maksud dari ayat tersebut, masing-masing nabi punya syariat tersendiri, tetapi mereka semua bersatu padu dalam masalah tauhid, ya. Memang Allah berkehendak demikian, Allah tidak menjadikan seluruh umat manusia dalam satu nabi, tapi syariatnya berbeda-beda, nabinya berbeda-beda, ya. Untuk apa? Karena masing-masing ada ujiannya tersendiri. Karenanya kalian berlomba-lomba dalam kebajikan. Tolong dihapus. Kita lihatin ayat berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu. Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah ingatkan lagi, hendaknya engkau berhukum di antara mereka, wahai Rasulullah, bima anzalallahu, dengan hukum Allah. Jangan berhukum dengan Taurat, jangan berhukum dengan Injil. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah ulangi lagi, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan Allah mendatangkan ahwa dengan jamak. Mereka punya hawa nafsu, masih pandai ngomong, mungkin ngomong begitu. Banyak mereka bisa omongkan untuk merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "La tattabi ahwa'ahum." Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum. Waspadalah. An yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ini keinginan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, cita-citanya orang Yahudi apa? An yaftinuk, untuk beri fitnah kepada engkau. Ini ayat Allah bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi kenapa Allah sebutkan hal ini? Sebagai peringatan kepada kita. Karena bahayanya orang-orang Yahudi. Nabi saja Allah ingatkan, wala tattabi ahwa'ahum, padahal Nabi tidak bakalan ikut mereka, tapi Allah ingatkan, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka banyak, mereka pandai ngomong. Ide-ide mereka banyak. Wahai Rasulullah, jangan ikuti mereka. Padahal Nabi tidak akan ikuti, tapi Allah tetap sebutkan sebagai peringatan kepada umatnya, jangan ikuti. Bahkan Allah tekankan, wahdharhum, hati-hatilah, waspadalah. An yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memfitnah engkau, wahai Muhammad, sehingga kau terpalingkan dari hak yang kau bawa. Hati-hati orang ini. Mereka ingin kita berpaling dari Al-Quran. Ya, mereka ingin kita berpaling dari Al-Quran. Meskipun mereka, orang Yahudi, tahu kita di atas kebenaran, ya ikhwan. Mereka tahu betul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau nabi dari orang Arab, mereka enggak mau. Ya. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita yakin Allah bilang itu, Allah enggak bohong. Mereka kenal betul. Karena termaktub dalam Taurat, mereka kenal betul, apalagi rabi-rabi mereka, mereka ngerti. Ya. Allah katakan ghairul maghdubi alaihim. Jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai mereka Yahudi? Karena mereka tahu tentang ilmu, tentang Muhammad, tapi mereka tidak beriman kepada Muhammad. Cuma satu masalahnya, karena Muhammadlah Arab. Ya. Meskipun mereka mungkin sekarang unggul dari sisi dunia, dari sisi materi, tapi mereka tahu mereka kalah dalam sisi agama. Mereka tahu Muhammadlah nabi terakhir. Jadi apa yang mereka cita-citakan dari kita? Mereka ingin kita berpaling dari Al-Quran. Itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Jadi mereka, meskipun mereka unggul, kenyataannya sekarang mereka unggul dalam masalah dunia. Mereka banyak penemu, mungkin mereka menguasai ekonomi, mereka bank-bank riba, mungkin mereka yang kuasai, mereka yang menguasai mungkin film Hollywood, hiburan-hiburan, semua mereka kuasai, mungkin media sosial mereka kuasai, dunia mereka pegang. Tapi mereka tetap hasad kepada kaum muslimin. Mereka tidak suka kaum muslimin menjalankan Al-Quran. Sehingga cita-cita mereka adalah bagaimana kaum muslimin bisa berpaling daripada Al-Quran. Allah berkata, wahdharhum, ya, waspadalah dari mereka, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka wahai Muhammad. An yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Kata Allah, fa in tawallau, kalau ternyata mereka datang kepada engkau wahai Muhammad kemudian ingin berhukumlah dengan ini, kau dikasih masukan, engkau dikasih masukan maunya hukumnya begini. Karena orang Yahudi mereka pandai ngomong, ya. Dan mereka sudah merubah hukum Taurat sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya. Mereka menegakkan hukum had kepada orang-orang miskin, adapun kepada orang-orang yang asyraf, orang kaya, orang-orang terpandang, mereka tidak menegakkan hukum Taurat, ya. Kalau kepada Taurat saja mereka berani ngotak-ngatik, apalagi keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika Nabi akan memberi keputusan hukum, mereka mau masuk-masukin nih. Begini aja Muhammad, begini aja Muhammad, begini aja Muhammad. Pandai ngomong. Allah bilang hati-hati sama mereka. Kalau ternyata mereka tidak terima, fa in tawallau, ternyata mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, ya. Fa'lam, kata Allah, biarin saja mereka berpaling. Annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Sungguhnya Allah ingin memalingkan mereka karena akibat dosa-dosa mereka sebelumnya. Ini dalil bahwasanya terkadang kita terkena istidraj, ya, semakin dipalingkan dari Allah gara-gara dosa sebelumnya. Falama zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah, kata Allah, kami membalikkan pandangan mereka, kembalikan hati mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Ini waspada. Kita kalau melakukan satu kemaksiatan segera istighfar. Karena dosa-dosa kita ini bisa mendatangkan dosa-dosa yang lain. Ya, dosa-dosa yang lain, dosa memanggil saudari-saudarinya agar berkumpul. Hati-hati. Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwa terjadi keburukan gara-gara dosa sebelumnya. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau kita berdosa segera istighfar. Segera istighfar. Seperti ayat ini kata Allah, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa lam ketahuilah annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, sungguhnya Allah ingin menimpakan kepada mereka musibah akibat sebagian dosa-dosa mereka, bukan seluruh dosa mereka, tapi sebagian dosa mereka buat mereka terkena musibah. Apa musibahnya di sini? Musibah dalam urusan agama, berpaling dari kebenaran. Harus kita sadari namanya musibah bukan cuma musibah jasmani, ya. Tapi musibah yang paling bahaya, musibah berkaitan dengan agama. Seperti berpalingnya orang Yahudi dari Nabi SAW. Tidak beriman kepada Nabi, tidak menerima keputusan Nabi. Ini berpaling dari agama. Waliyadzubillah. Kata Allah, wa inna kathiran minan nasi lafasikun. Dan kebanyakan manusia fasik. Kebanyakan atau banyak dari manusia fasik. Keluar daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabugun. Apakah mereka kaum Yahudi ingin mencari hukum jahiliyah? Kata para ulama, semua hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kenapa disebut dengan hukum jahiliyah? Disamakan orang jahiliyah, orang musyrikin. Padahal Yahudi bukan jahiliyah. Yahudi bukan jahiliyah. Yahudi mereka memiliki Alkitab, memiliki Taurat, mereka berilmu. Tapi Allah samakan hukum yang ingin mereka tolak hukumnya Muhammad. Mereka ingin punya hukum sendiri. Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka berharap hukum jahiliyah? Disamakan dengan hukum jahiliyah, orang jahiliyah di zaman kaum musyrikin Arab. Kenapa? Karena hukum selain hukum Allah dibangun di atas kejahilan. Kalau ada jelas hukum Allah, jangan kita berpaling. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kebatilan, kesesatan. Kalau jelas hukum Allah begini hukumnya, tidak boleh kita berpaling. Tidak boleh kita sengaja mencari hukum yang lain. Kalau kita mencari hukum yang lain, berarti hukum jahiliyah. Jadi ini sangat berbahaya tatkala kita berhukum dengan hukum jahiliyah, ya. Kata Allah, "Man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun?" Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman? Benar, hukum Allah terbaik, hukum Allah yang terbaik, ya. Karena hukum manusia orang ributkan sekarang. Diperdebatkan, orang tidak terima, nanti hukum baru lagi ribut lagi. Nanti sudah berjalan diganti lagi, ya, seperti itu hukum-hukum manusia. Hukum-hukum manusia, maka seorang berusaha kalau menciptakan suatu hukum, berusaha mendekatkan kepada hukum Allah Subhanahu. Kalau tidak ada nas perkara-perkara ijtihadiyah, maka berusaha dekatkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasnya datang hukumnya begini, begini, begini, maka tidak boleh kita langgar sama sekali. Lihatlah sekarang kondisi-kondisi negara-negara di dunia ini, tidak ada yang benar-benar ingin menjelaskan, menegakkan hukum Islam, kecuali ya yang kita tahu yaitu kerajaan Arab Saudi yang berusaha menjalankan tentu dengan kekurangan yang ada ya. Tetapi yang lainnya bahkan negara-negara Islam ya, kaum muslimin, mereka menjauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka memilih hukum jahiliyah. Ya. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah mengembalikan ya kebaikan kepada mereka agar mereka bisa kembali memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang terindah, yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukman, hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Tuhan? Sementara sebagian orang mencibir hukum Allah, sebagian orang menghina hukum-hukum Allah, sebagian orang tidak pede dengan hukum Allah. Tuhan yang menciptakan kalian lebih tahu tentang kemaslahatan kalian. Tapi demikianlah, karena dunia, karena cinta dengan jabatan, dan karena hal-hal yang lainnya, hukum Allah mereka campakkan. Waman ahsanu minallahi hukman, dan siapa yang lebih indah hukumnya, yang terbaik hukumnya, kecuali hukum Allah, bagi orang yang yuqinun, bagi orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab, dengan ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah.